Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, ya, selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Hawa'ikut Talab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada ayat yang kedua, penghalang dan rintangan menuntut ilmu yang kedua, yaitu tarkul amal, meninggalkan amalan, yaitu tidak mengamalkan ilmu. Qala rahimahullah, qala Ats-Tsauri rahimahullah, telah berkata al-imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, Imam Ahli Hadis. Qala kila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, ma lakum atlubun nasi lil ilm, bagaimana kalian ini adalah orang-orang yang paling semangat untuk menuntut ilmu. Kenapa kalian orang yang paling rakus terhadap ilmu, orang yang paling tamak terhadap ilmu, senantiasa belajar dan belajar? Qala, beliau mengatakan, li ana a'malun nas, li anna a'malan nas bihi. Kata beliau rahimahullah, karena sungguhnya kami adalah manusia yang paling mengamalkan ilmu. Di sini beliau rahimahullah mengatakan ketika ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, ditanya kenapa kalian adalah orang yang paling banyak belajar, orang yang senantiasa belajar dibandingkan selainnya, kata beliau, karena sesungguhnya kami adalah manusia yang paling mengamalkan ilmu, manusia yang paling mempraktekkan ilmu. Kalau orang yang belajar tidak mengamalkan ilmu, terus siapa yang akan mengamalkan ilmu? Kalau orang yang menuntut ilmu dia tidak mempraktekkan ilmu, terus siapa yang akan mempraktekkan ilmu? Siapa yang akan beramal? Kalau yang belajar saja tidak beramal, kalau yang belajar saja tidak beramal, tentu lebih pantas orang yang tidak belajar dia tidak beramal. Kenapa? Ia tidak tahu, karena tidak punya ilmu, sehingga pantas kalau tidak beramal. Maka seorang penuntut ilmu muta'alim adalah orang yang paling semangat belajar dan orang yang paling semangat beramal, karena belajar untuk diamalkan. Qala rahimahullah, wa dhittu dzalik, dan lawan dari itu, lawan dari apa? Perkara yang menghilangkan ilmu. Kalau kemarin perkara yang menjaga ilmu, menguatkan ilmu dan mendatangkan ilmu. Lawannya, kebalikannya, yadhabu bil ilmi wa yurisun nisyan. Lawan dari amalan itu yaitu apa? Tidak mengamalkan ilmu, tidak mempraktekkan ilmu, akan hilang ilmu itu. Yadhabu bil ilm, ilmu tadi akan hilang, tidak ada bekasnya, tidak ada dampak dan pengaruhnya. Wa yurithun nisyan, dan akan mewariskan lupa. Kalau ilmu tidak diamalkan, ilmu itu akan hilang. Ini suatu yang mujarab, sudah teruji dan terbukti. Taruhlah kita ya mempelajari tentang haji. Karena kita belum mengamalkan, tidak mengamalkan, maka kita lupa. Kita mempelajari tentang faraid, ilmu waris. Karena kita tidak praktek, maka ilmu itu lupa, hilang. Ketika kita mempelajari ilmu yang lain, seperti ilmu adab, ketika kita tidak mengamalkannya, maka akan lupa. Kita akan dilupakan oleh ilmu, sebagaimana ketika kita menghafal. Kalau menghafal tidak dipraktekkan, tidak digunakan untuk sholat, menghafal Al-Quran tidak digunakan untuk sholat, maka lupa. Maka para ulama kalau menghafal, bantuannya adalah dengan menggunakannya, membacanya pada waktu sholat, yaitu sholat malam. Apa yang dihafalkan dibaca ketika sholat malam. Qala Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, telah berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, inni la ahsibul abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, termasuk perkara yang menghilangkan ilmu, kata beliau, sungguh aku mengira seorang hamba itu lupa terhadap ilmu yang dulu dia ketahui, yang dulu dia pelajari, dengan sebab kesalahan yang dia kerjakan. Bil khati'ati ya'maluha, dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Beliau rahimahullah, beliau radhiyallahu ta'ala menyebutkan dan menjelaskan kepada kita bahwa di antara yang menghilangkan ilmu adalah berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat. Maka maksiat itu menghilangkan ilmu. Qala waqad kana da'bu salafi as-salihi al-amal bil ilm. Dan sungguh sifat salaf yang mereka tekuni, da'bu salaf, sifat yang mereka tekuni, mereka lakukan secara apa? Rutin dan kontinu, adalah al-amala bil ilmi, mereka mengamalkan ilmu. Itu apa? Amalan yang ditekuni oleh salaf, sifat yang ditekuni oleh salaf adalah mengamalkan ilmu. Wa bidzalika khazu qasabati sabqi, oleh karena itu mereka apa? Dikatakan melewati atau melampaui perlombaan. Mereka menjadi orang yang terdepan. Mereka menjadi orang yang unggul. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ilmu. Ilmu yang mereka pelajari, mereka praktekkan, mereka amalkan. Wa burika fi ilmihim, dan diberkahi ilmu mereka. Ilmu mereka diberkahi. Banyak yang mengikuti hingga di akhir zaman disebut-sebut mereka, nama mereka dengan penyebutan yang bagus. Mereka mendapatkan doa dari doa-doa orang-orang setelah mereka, karena ilmu mereka mubarak. Ilmu yang mereka pelajari, mereka amalkan dengan ikhlas. Bukan sekedar teori, tapi apa? Juga praktek. Ada prakteknya. Bukan sekedar wawasan, bukan sekedar pengetahuan, atau bukan sekedar mencari nilai di dalam apa? Di dalam ijazah atau di dalam rapot, bukan. Tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walidza qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, oleh karena ini telah berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddatsana alladzina kanu yaqra'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, telah memberitakan kepada kami orang-orang yang mereka membacakan kepada kami, yakni para ulama, guru-guru mereka, annahum, sesungguhnya mereka, kanu yastaqri'una, mereka meminta minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dibacakan, untuk ditalkin, untuk apa? Diajari. Minta kepada nabi untuk diajari, untuk ditalkin, untuk dibacakan. Wa kanu idza ta'allamu asra ayatin, dan mereka apabila mempelajari 10 ayat, lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal, mereka tidak melewatinya, mereka tidak melebihinya. 10 ayat yang dipelajari, 10 itu dipelajari, tidak minta lebih, hingga mereka mengamalkan apa yang ada di dalam 10 ayat tadi. Sebelum mereka memahami dan mengamalkan 10 ayat, tidak minta tambahan. Tidak minta apa? Tambahan. Fata'allamna al-Qur'an wal-amala jami'an, maka kami mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari apa? Amalannya juga bersamaan. Mempelajari teorinya, juga mempelajari prakteknya. Mempelajari ilmunya, juga mempelajari amalannya. Bukan sekedar teori, bukan sekedar wawasan, tapi apa? Ilmu dan amalan. Teori dan praktek, ada bukti. Qala rahimahullah, wa tarkul amali bil ilmi ala kismain, dan meninggalkan ilmu, meninggalkan amalan terhadap ilmu ada dua jenis. Tidak mengamalkan ilmu itu ada dua jenis. Maksud dari tidak mengamalkan ilmu itu ada dua jenis. Qala al-awwal, yang pertama, tarkul i'timari bil wajibati syar'iyah, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan. Yang pertama dikatakan meninggalkan ilmu, ya'il, Dikatakan meninggalkan ilmu adalah tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan. Wa tarkul intihai anil muharramati syar'iyyah, dan tidak meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan secara syariat. Dikatakan meninggalkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu, adalah tidak melaksanakan kewajiban. Allah mengatakan demikian, Rasulullah memerintahkan demikian, tidak diamalkan. Allah melarang demikian, Rasul melarang demikian, dilanggar. Meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan itu dikatakan apa? Tidak mengamalkan ilmu. Fahadza kabiratun minal kabair. Ini termasuk apa? Dosa besar di antara dosa-dosa besar. Meninggalkan kewajiban yang diwajibkan, melanggar larangan yang dilarang, ini termasuk apa? Dosa-dosa besar. Kabiratun minal kabair. Wa alaihi tuhmalul ayatu wal ahadithu al mutawa'idatu min tarkil amali bil ilmi. Dan atasnya, atas tafsir penjelasan ini, ayat-ayat dan hadis-hadis di bawah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengancam orang yang tidak mengamalkan ilmu, maksudnya apa? Tidak melaksanakan kewajiban dan tidak meninggalkan larangan. Diperintahkan untuk berbakti kepada orang kedua orang tua, tidak berbakti, berarti ini tidak mengamalkan ilmu, dosa besar. Dilarang berkata kasar kepada kedua orang tua, dilarang membentak kedua orang tua, justru malah berkata kasar kepada kedua orang tua, berarti melanggar larangan. Ini termasuk dosa besar dan ini meninggalkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, dikatakan tidak mengamalkan ilmu adalah tarkul mustahabbat, meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan. Yang bahasa kita apa? Disunnahkan. Mustahab, meninggalkan perkara yang mustahab. Wa tarku ijtinabil makruhat, dan tidak meninggalkan perkara yang makruh. Tidak meninggalkan perkara yang makruh. Fahadza qad yudham, ini kadang dicela. Kadang apa? Tercela. Apa? Tidak mengamalkan sunnah, yang disunnahkan, dianjurkan, mustahab, dan tidak meninggalkan perkara yang makruh. Tidak meninggalkan perkara apa? Yang makruh. Ini kadang dicela. Kadang apa? Dicela. Kenapa? Lah kalau orang yang belajar saja tidak mengamalkan perkara yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang mustahab, terus siapa yang mau mengamalkan? Kalau orang yang belajar saja, santri atau tulab, tidak meninggalkan perkara-perkara yang makruh, lah terus siapa yang akan meninggalkan perkara yang makruh? Masyarakat awam, mereka belajar saja tidak, mereka tahu saja tidak, maka apa? Kadang dicela, kadang tercela yang seperti itu. Lakin akan tetapi la yadkhulu fi ahaditsil wa'id, akan tetapi ini tidak masuk pada hadis-hadis ancaman. Tidak masuk pada hadis-hadis ancaman karena mustahab. Maka dikatakan apa? Yang melakukan berpahala, yang tidak melakukan tidak berdosa. Makruh, yang tidak meninggalkan tidak berdosa. Ya. Yang meninggalkan berpahala. itu buahnya. Tetapi apa kata beliau? Illa annal alima wa talibal ilmi yambagi lahuma al muhafadatu ala sunan wajtinabu al makruhat. Akan tetapi orang yang berilmu, mungkin dikatakan guru, mungkin dikatakan ustadz, mungkin dikatakan kiai, mungkin dikatakan sebagai orang tua, karena orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Wa talibal ilmi, dan penuntut ilmu, yang bagi seyogianya bagi keduanya untuk menjaga sunnah-sunnah. Seyogianya bagi guru dan murid, bagi ustadz dan santri untuk apa? Menjaga sunnah-sunnah, amalan yang mustahab. Amalan yang mustahab. Seyogianya kata beliau. Dan seyogianya meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Seyogianya apa? Meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Apa perkara yang makruh? Umpamanya, kira-kira apa, Kil? Minum sambil berdiri umpamanya ya. Atau makan sambil berdiri, itu contoh. Itu apa? Itu contoh saja. Nah, seyogianya untuk apa? Perkara yang makruh ditinggalkan, walaupun bukan haram. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, wal miskinu kullal miskini man da'a umurahu fi ilmin lam ya'mal bih. Dan orang miskin, kullal miskin, dengan seluruh kemiskinan, artinya apa? Orang-orang yang benar-benar miskin, orang yang sangat-sangat miskin, adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya fi ilmin, pada ilmu, dia belajar terus, belajar, belajar, dan belajar, lam ya'mal bihi. Tapi apa? Dia tidak mengamalkan ilmu tadi. Kata beliau apa? Pertama, ini orang miskin. Ya, orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmu, ini miskin. Yang kedua, ini termasuk menyia-nyiakan umur. Kata beliau, dha'a umurahu. Orang yang menyia-nyiakan umurnya. Apa? Belajar, belajar dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Banyak yang dia pelajari, banyak yang dia ketahui, tapi apa? Tidak diamalkan. Berarti apa? Tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya yang dia pelajari. Fafatahu ladzatud dunya wa khairatul akhirah. Maka apa? Dia luput dari kelezatan dunia. Orang yang belajar itu menyenangkan apa? Menggembirakan, Togel. Menyenangkan apa? Menggembirakan Islam. Orang belajar sebagaimana kemarin, ya. Orang belajar itu banyak kelezatan dunia yang hilang dari dia. Kenapa? Waktunya santai-santai. Orang yang belajar, dia menghafal. Kenapa? Karena dia tahu ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan jerih payah, dengan usaha, bukan dengan santai. La yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak didapatkan dengan apa? Badan yang santai, leha-leha, enak-enakan. Tidak akan dapat ilmu. PR sudah dikerjakan? Belum. Sudah murojaah? Lupa. Santai-santai, tidak akan dapat ilmu. Kata Yahya bin Katsir rahimahullah. Nah, itu apa? Itu menghilangkan kelezatan dunia. Kalau ahlu dunia sudah yang ada bernikmat-nikmat, berlezat-lezat ya. Demikian juga Pak, luput darinya kebaikan akhirat. Apa? Dia pelajari ilmu, tidak dia amalkan. Tidak memberi manfaat kepada dia. Tidak berguna bagi dia. Kebaikan di akhirat tidak dia peroleh. Faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaih. Maka dia datang di akhirat nanti dalam keadaan muflis, orang yang bangkrut. Ya, dunia, di dunia semua umur digunakan untuk belajar. Semua waktu dia gunakan untuk belajar. Tapi apa? Tidak ada hasilnya. Berarti apa? Bangkrut yang seperti ini. Ya, bangkrut atau rugi? Ya. Apapun daya dan upaya, dan juga dengan kira-kira dengan biaya atau tidak? Dengan biaya dikeluarkan. Tapi tidak memberi manfaat. Tidak berguna. Maka apa kata beliau rahimahullah? Muflis. Dia orang yang bangkrut. Ma'a kuwatil hujjati alaihi. Bersamaan hujjah itu kuat atas dia. Apa? Dia sudah belajar, sudah tahu, sudah mengerti, tapi tidak mengamalkan. Sehingga ilmu akan menyebabkan